Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Ma yahdihillahu falamudillalah. Wa ma yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab siyam. Itu pembahasan tentang bab puasa sunnah dan juga puasa-puasa yang dilarang. Dari kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaihi. Yang terakhir kita bahas dari puasa-puasa sunnah yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu disunnahkan seseorang untuk memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Naam. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Dan saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lebih banyak berpuasa dari bulan Sya'ban. Selama satu bulan dari bulan Sya'ban. Kemudian masuk dalam pembahasan ini sunahkan juga seseorang untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Hal ini sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Baik-baiknya puasa setelah bulan Ramadan yaitu syahrullah al Muharram. Sunahkan untuk banyak puasa di bulan Muharram. Kemudian yang telah kita bahas yaitu seorang disunnahkan untuk berpuasa dalam satu bulan 3 hari. Dan afdolnya yaitu tanggal 13, 14, 15 yang dinamakan dengan Ayyamul Bidh. Dan dinamakan Ayyamul Bidh di sini yaitu dikarenakan cerahnya, bersinarnya bulan purnama, terutama tanggal 15 sempurna, sehingga dinamakan puasa Ayyamul Bidh. Hukumnya adalah sunnah. Dan juga sebagian dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani khalili di salat." Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah dengan 3 perkara. Yang pertama yaitu siyami thalathati ayyamin min kulli syahr. Berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Warok atib buha wa an utiro qublat anam. Dan 2 rakaat salat duha dan mewitir sebelum tidur, salat witir sebelum tidur. Nah. Dan juga boleh seseorang untuk berpuasa selain dari tanggal 13, 14, 15. Baik secara berturut-turut ataupun terpisah. Hal ini sebagaimana ketika seorang sahabi yang bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah SAW berpuasa 3 hari dalam 1 bulan? Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Na'am." Kemudian sahabi yang tadi bertanya, "Di hari apa saja?" Dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lam yakun yubali min ayyi ayyamin min ali ayami syahr yasum." Beliau tidak peduli pada hari apa saja dalam setiap bulan beliau berpuasa. Tetapi afdolnya untuk menjama di antara beberapa hadis yaitu dengan puasa tanggal 13, 14, 15. Nah. Dan keutamanya sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, "Sum nasyahr," berpuasalah dalam satu bulan 3 hari. Maka itu sama seperti seseorang berpuasa 1 tahun penuh. Kemudian yang telah kita bahas yaitu diharamkannya seorang wanita dia berpuasa sunnah dan suaminya hadir ada di rumah kecuali suaminya mengizinkan. Nah, karena mendahulukan hak seorang suami bersenang-senang dengannya itu adalah wajib. Sedangkan puasa sunnah hukumnya mustahab. Maka dahulukan yang wajib dari yang sunnah. Tujuan yang kita bahas yaitu puasa yang dilarang yaitu berpuasa di 2 hari raya. Puasa apapun, baik puasa nadar atau seseorang ketika membayar kafarah di 2 hari raya tadi jangan berpuasa. Nah, karena dilarang. Kemudian yang kita bahas yaitu berpuasa fi ayami tasyrik. Apa hukumnya? Mayyus mutlakan. Mayyus illa tidak boleh kecuali liman lam yajidil hadiah. Tidak boleh terkecuali bagi orang yang sedang dalam keadaan yang sedang haji, dia tidak mendapatkan hadyu, hewan yang dijadikan sembelih, maka diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, sehingga larangan di sini bukan mutlakan, diperbolehkan bagi orang yang sedang melaksanakan haji yang dia tidak mendapatkan hewan hadyu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman lam yajid fasyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum." Kalau seseorang tidak mendapatkan hewan haji, maka berpuasalah 3 hari fil hajj. Maka dengan ini disebutkan dalam hadis Aisyah dan juga di Ibnu Umar, lam yurakhis fi afwan, saya ulangi, dalam hadis Aisyah dan juga dalam hadis Ibnu Umar, qala lam yurakhas fi ayami at-tashriq ay yasumna illa liman lam yajid al-hajja. Lam yurakhas, tidak diberikan keringanan untuk berpuasa fi ayami at-tashriq, untuk berpuasa kecuali bagi mereka yang sedang haji tidak mendapatkan hewan hadyu sembelihan, maka boleh untuk berpuasa 3 hari tanggal 11, 12, 13. Dinamakan ayam tasyrik dikarenakan yusyriquna, yakni mengeringkan, menjemur daging-daging hewan kurban atau hewan hadyun supaya bisa tahan lebih lama, disimpan lebih lama. Qala rahimahullahu taala, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام min bainil ayyam illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Rawahul Muslim. Wa Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yasumanna ahadukum yawm al-jum'ah illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la takhtassu, janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat biqiyamin min bainil layali, dengan melaksanakan qiyamul lail, mengkhususkan malam Jumat. Wala takhtassu, dan janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat bisyami, dengan berpuasa, min bainil ayyam, dari hari-hari yang lain. Illa yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali jika seseorang di antara kamu sudah terbiasa berpuasa. Hadis rawahul Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna, janganlah sekali-kali kalian berpuasa hari Jumat, illa ayyasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu, kecuali seseorang berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di sana terdapat beberapa masail, yang diantaranya yang pertama yaitu dalil tentang larangan seseorang untuk mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam qiyamul lail dari hari-hari yang lain. Ini seseorang mengkhususkan, karena ini adalah suatu perbuatan yang muhdats, yang tidak ada dalilnya sama sekali, yaitu mengkhususkan. Dan tidak boleh seseorang mengkhususkan sesuatu ibadah kecuali di sana ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seseorang misalkan ingin umrah pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena fadilahnya yang sangat besar sekali. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, umrah fi Ramadan ta'dilul hajj. Bahwa umrah pada bulan Ramadan itu dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang haji. Sehingga umrah, misalkan seorang mengkhususkan, saya ingin umrah pada bulan Ramadan. Kenapa? Ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram, dan juga itikaf di Masjidil Haram, dan juga dia ingin mendapatkan pahala haji. Maka dalam keadaan seperti ini boleh, jais. Kenapa? Karena umrah di Ramadan itu pahalanya seperti pahala haji. Berbeda dengan umrah di selain dari bulan Ramadan. Sehingga apabila di sana ada dalilnya, maka diperbolehkan seseorang untuk berbeda-beda ibadah dalamnya. Kalau di sana tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka tidak boleh seseorang untuk mengkhususkan pada hari tertentu. Sama contoh halnya seperti seorang ziaratul kubur. Ziaratul kubur fahuwa sunnah. Kapan waktunya? Tidak ada dalil pengkhususan bahwa ziaratul kubur itu afdolnya pada hari ini atau pada waktu ini. Sebagaimana kadang orang-orang mereka mengkhususkan ketika mau Ramadan, banyak orang yang berduyun-duyun ziarah kuburan atau hari Id, Idul Fitri ataupun Idul Adha, mengkhususkan setelah sholat Id, mengkhususkan mereka ziarah kubur. Sehingga mengkhususkan di sini tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga Qiyamul Lail. Qiyamul Lail, misalkan seseorang mengkhususkan hanya malam Jumat saja, sedangkan malam yang lain tidak. Kenapa? Ini malam Jumat, sehingga di sana tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan suatu perkara yang muhdats. Nah, Qiyamul Lail hukumnya sunnah. Akan tetapi mengkhususkan sesuatu yang tidak ada dasarnya, maka itu tidak diperbolehkan. Ma yajuz. Nah, sama seperti ziaratul kubur, tidak ada waktu pengkhususan. Boleh seseorang kapan saja. Qiyamul Lail juga sama. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wala takhtassu." Janganlah kalian mengkhususkan hari Jumat berpuasa dari hari-hari yang lain. Terkecuali jika seseorang berpuasa, terbiasa berpuasa. Misalkan seseorang dia berpuasa membayar kafarah, sehingga dimasukkan hari Jumat di dalamnya. Atau misalkan berpuasa sitamin Syawal, dimasukkan hari Jumat. Atau puasa Daud, hari lepas dengan hari Jumat dia masuk ke puasa Daudnya, maka diperbolehkan seseorang untuk berpuasa. Yang dilarang adalah mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Bahkan dalam hadis yang kedua, dalam hadis Abu Hurairah disebutkan, janganlah kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali seorang berpuasa sebelumnya dan juga berpuasa setelahnya. Nah, hikmah dari larangan seseorang mengkhususkan pada hari Jumat, disebutkan oleh para ulama bahwa hari Jumat adalah merupakan sebaik-baiknya hari di dalam satu pekan. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan bahwa afdolnya hari yang dimana terbitnya matahari dalam satu pekan, yaitu hari Jumat. Sehingga seseorang ketika hari Jumat adalah merupakan afdolnya hari dalam satu pekan, agar dia mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah, terutama melaksanakan sholat Jumat dengan tabkir, yakni datang di waktu yang lebih awal karena pahalanya pun lebih banyak. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana." Seseorang yang pergi pada jam yang pertama, dia seperti berkurban satu ekor unta. Nah, sehingga lebih awal, maka lebih afdol. Nah. Tayyib. Hukum seseorang yang menyendiri puasa pada hari Jumat, apakah haram atau makruh? Jumhur ulama mengatakan, dan juga tarjih dari Al-Allamah Syaikhul Utsaimin rahmatullahi taala alaih, hukumnya adalah makruh. Kenapa hukumnya makruh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang kedua, illa ayasuna yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Terkecuali seseorang dia berpuasa sebelumnya atau dia berpuasa setelahnya. Dan ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa yang dilarang di sini adalah bukan litahrim, akan tapi litanzih, yaitu makruh. Hukumnya adalah makruh. Nah, ini adalah merupakan sharif, yang di mana nah litahrim ila al-karahah. Nah, dan sebagian para ulama menyebutkan bahwa hukumnya menyendiri dalam puasa hari Jumat bahwa muharram. Nah, tapi yang rajih wa qaul jumhur bahwa makruh, wallahu taala a'lam. Naam. Di sana terdapat hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabiah Juwairiyah bintul Harits berpuasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau berpuasa kemarin? Qalat, perempuan tadi mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, apa engkau akan berpuasa esok harinya? Itu hari Sabtu. Kemudian perempuan tadi mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'aftiri, maka berbukalah engkau. Nah, Allah rahimahullahu ta'ala, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه الخمسة واستنكره أحمد. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila pada bulan Sya'ban sudah memasuki setengah bulan, fala tasumu, maka janganlah kalian berpuasa. Rawahul khamsah wastanqarahu Ahmad. Dan hadis ini diingkari, bahkan didhaifkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa hadis ini wastanqarahu Ahmad. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Ahmad karena terdapat seorang perawi yang bernama Al-Ala bin Abdurrahman, didhaifkan oleh para ulama, dan juga didhaifkan oleh Imam Ahmad dan juga para ulama yang lain seperti Abu Zur'ah dan juga Abdurrahman bin Mahdi dan juga para ulama yang lain, dikarenakan terdapat seorang perawi yang bernama Ala bin Abdurrahman, sehingga di sini dhaif. Dalam hadis ini disebutkan bahwa apabila bulan Sya'ban telah memasuki setengah bulan, maka janganlah kalian berpuasa. Hadis ini bertolak belakang dengan hadis yang sahih, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Hal ini sebagaimana yang telah kita bahas dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsar minhu siyaman fi Sya'ban. Dan saya tidak melihat Rasulullah SAW beliau memperbanyak puasa satu bulan penuh dari bulan Sya'ban. Sehingga ini dalil menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Dan di sini sebagaimana kita lewati hadis Aisyah fa huwa muttafaqun alaih. Dan hadis yang kita baca, hadis Abi Hurairah, di sini sanadnya lemah, bahkan bertolak belakang dengan hadis yang telah kita baca. Kemudian sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal dari pembahasan kitab siyam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqaddamu ramadan bi shaumi yawmin wala yawmain. Janganlah kalian mendahului puasa Ramadan dengan berpuasa satu hari atau dua hari sebelum puasa Ramadan. Ini dalil tentang larangan seseorang mendahului puasa Ramadan. Nah, satu hari atau dua hari dari sebelum bulan Ramadan. Sedangkan ini lebih. Sedangkan aktsar fahuwa jaiz. Pertengahan misalkan. Atau tanggal 20 Syaban fahuwa jaiz. Kenapa? Karena dalam hadis sebutkan bisaumi yaumin wala yaumin, satu hari atau dua hari sebelum Ramadan. Ini masih jauh, pertengahan. Nah, sehingga di sana tidak ada larangan seseorang untuk memperbanyak puasa, bahkan itu sunnah memperbanyak puasa pada bulan Syaban walaupun sudah masuk setengah lebih atau walaupun sudah masuk setengah lebih, karena hadis tentang larangan di sini itu sanadnya lemah. Sanadnya lemah, wallahu taala alam. Nah. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.